Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian membaca kitab fikih ta'amul baina zawjain karya Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Kita masih pada poin pembahasan terkait dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ma'uhibu an astandifa jami'a haqqi 'alaiha, aku tidak ingin menuntut semua hakku dari istriku. Yang makna perkataan beliau karena Allah yang makna perkataan beliau ini adalah aku tidaklah suka kalau aku mengambil hakku utuh dari istriku. Wa inama atruku laha ba'dahu, namun aku biarkan untuknya apa yang jadi hakku dan aku tidak menuntutnya. Perkataan Ibnu Abbas ini diriatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya, dan di sanadnya ada Ibnu Waqi, dan dia adalah Sufyan Ibnu Waqi. Tukul lima fihi yang dibicarakan. Perawi ini dibicarakan liwarokisu ala dikana indahu, karena adanya juru tulis yang jelek yang dia miliki. Dia punya juru tulis yang bertugas untuk mencatat apa yang beliau sampaikan, namun juru tulis tersebut suka nambah-nambahi sendiri, tidak disiplin mengikuti sebagaimana apa yang diinginkan. Maka meskipun riwayat ini adalah riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah, namun secara makna benar, karena didukung oleh dalil yang ada di paragraf selanjutnya. Wa nahu hada, semisal dengan sikap Ibnu Abbas, kita jumpai pada firman Allah Ta'ala, wa id asaran nabiyu ila ba'di aswajihi haditha, dan ketika Nabi menyampaikan secara sembunyi-sembunyi pada salah satu istrinya hadisan satu perkataan, falamma naba'at bihi, maka ternyata istri yang Nabi bisikin ini, yang Nabi sampaikan kepadanya satu kalimat rahasia, ternyata malah cerita-cerita. Wa adharahu Allahu alaihi, lalu Allah nampakkan kepada nabinya kalau ternyata rahasianya telah dibocorkan. Allah beritahukan kepada nabinya kalau rahasia tersebut telah dibocorkan. Arafa ba'dahu wa a'rada an ba'd, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam arafa, menampakkan, memberitahukan kepada istrinya yang membocorkan sebagian hal yang dibocorkan. Kamu membocorkan ini ya. Wa a'rada an ba'd, namun Nabi tidak berpaling dari sebagian yang lain. Maka misalnya yang dibocorkan itu 10 poin, yang Nabi sebut cuma sebagian poin saja. Nabi sampaikan 5 poin saja, kamu bocorkan ini. Nah, yang parah-parah saja yang dipermasalahkan. Kenapa kok kamu bocorkan? Padahal saya sampaikan itu rahasia. Namun poin-poin yang lain tidak Nabi ungkapkan. Demikian di surat At-Tahrim ayat yang ketiga. Isi ayat ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam haddasa ba'da azwajihi, menyampaikan pada salah satu istrinya, yang tentu istri beliau adalah min khairin nisa, wa fudlayatin nisa fudla, ya, jamaknya fudla. Mereka wanita-wanita yang termasuk wanita-wanita yang terbaik dan wanita-wanita yang utama. Di hadisin Nabi bisikkan satu perkataan dan Nabi pesan kepada istrinya tersebut, Allah tukhbira bihi ahada, jangan ceritakan apa yang aku sampaikan ini kepada siapapun. Fadhahabat wa akhbarat bihi, dan ternyata dia mengkabarkan perkara yang Nabi katakan ini rahasia. Lalu Allah beritahukan kepada Nabinya alaihi salatu wassalam, Aladikana min amriha, maka Allah beritahukan kepada Nabinya tentang keadaan sebenarnya. Falamma ja'a al-itab, maka tatkala Nabi datang, maka ketika Nabi memberikan itab, celaan kepada istrinya karena tidak amanah. Ma'ataba ar-rasul bikulli ma sadara minha, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mencela, tidak menyalahkan istrinya dalam semua yang muncul darinya. Namun sebagaimana Allah firmankan, arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd, maka Nabi memberitahukan kamu telah membocorkan poin ini dan poin-poin yang lain, Nabi berpaling dan tidak menyebutkannya. Demikian di surat At-Tahrim ayat yang ketiga. Ya, maka ini dalil untuk menguatkan bahasanya makna kandungan perkataan Ibnu Abbas yang lewat itu makna yang benar, telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang suami yang baik itu tidak menuntut agar istrinya 100% menunaikan haknya. Dan ketika dan suami yang baik ketika mencela istrinya atau kemudian menegur istrinya karena perbuatannya, maka tegurannya itu tidak didaftar semua. Nah, selama ini kamu punya 100 poin kesalahan. Namun hendaknya teguran itu cuma diberikan pada hal-hal yang besar-besar, hal-hal yang gawat-gawat, hal-hal yang keterlaluan. Adapun yang lainnya, maka hendaknya dimaafkan, hendaknya dibiarkan, dalam artian dimaafkan, tidak dipermasalahkan. Maka jika ada yang perlu dipermasalahkan, permasalahkan sebagian saja. Ini diantara bentuk bentuk praktis bersikap kepada istri dengan menimbang kalau dia adalah makhluk yang naqisul akli, yang tidak sempurna akalnya. Sama persis bagaimana sikap kita kepada, contoh pembandingnya adalah sikap kita kepada anak kecil. Dia punya banyak pola, anak kecil ini punya banyak pola, yang itu diberantakan, yang ini di apa, yang itu ketendang, yang ini dan sebagainya, macam-macam. Yang sana dikotori, yang sini dicoret-coret. Maka bagaimanakah sikap yang orang tua yang baik pada anaknya, dengan kesadaran anaknya ini adalah makhluk yang tergolong proses akalnya belum sempurna. Maka orang tua yang baik tidak akan mencela anaknya dalam semua kesalahan anaknya, itu stres kalau setiap hari kayak gitu. Dijamin stres. Namun yang dipermasalahkan cuma yang parah-parah, yang keterlaluan-keterlaluan. Maka ada hari tidak, sehingga ada hari tidak mencelanya, tidak mempermasalahkannya, karena hari ini kreativitasnya dan kenakalannya itu semuanya biasa-biasa saja, tidak ada yang kebangetan. Maka tidak ada teguran hari ini. Dan besok ada yang keterlaluan, maka keterlaluan saja yang dipermasalahkan dan diingatkan. Wa minal maklum, dan satu hal yang telah dimaklumi bahasanya Allah Subhanahu wa taala memotivasi ahlul fadl, orang-orang yang punya kelebihan, untuk memaafkan ketergelinciran orang yang ada di bawahnya. Sebagaimana firman Allah taala, wa liyatali ulil fadli minkum, dan janganlah bersumpah orang yang punya kelebihan di antara kalian, wasa'ah dan kelapangan rezeki, bersumpah ayuk ti ulil qurba, untuk tidak memberikan kepada kerabatnya orang miskin dan orang yang berjihad di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, maka ndaklah dia maafkan, ndaklah dia maafkan. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian? Ya, maka firman Allah di surat An-Nur ayat yang ke-22 ini membahas tentang Abu Bakar yang pada saat kejadian yang dialami oleh putrinya Aisyah radhiallahu anha, maka di antara orang yang ikut menyebarkan berita burung adalah Mistah bin Athatha. Dan Mistah bin Athatha ini kerabatnya Abu Bakar, dan Abu Bakar setiap bulan menafkahinya. Namun Mistah pada saat kasus Aisyah, dia ikut termasuk yang menyebar-nyebarkan berita palsu yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay ibn As-Salul. Maka setelah turun ayat yang menegaskan kalau Ibunda Aisyah itu bersih dari tuduhan yang beredar, maka Abu Bakar kemudian bersumpah, ya, demi Allah, aku akan hentikan, karena terbukti bersalah, akan aku hentikan nafkah bulananku kepada Mistah. Dengan sumpah Abu Bakar menegaskan demikian, maka Allah Subhanahu wa taala menegur Abu Bakar. Ya, maka Allah tegur dengan Allah turunkan ayat ini. Dengan Allah katakan, janganlah orang-orang yang punya duit, orang-orang yang diberi kelapangan rezeki, kok bersumpah untuk tidak mau berbuat baik kepada kerabatnya miskin, dan dia adalah orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan tiga sifat ini ada pada diri Mistah. Dia adalah kerabatnya Abu Bakar, secara ekonomi sulit, dan dia adalah di antara sahabat yang ikut berhijrah ke Madinah. Maka Allah perintahkan waliyafu waliyasfahu, hendaknya orang yang punya kelebihan memaafkan kekurangan orang yang punya kekurangan. Dan memaafkan, kata Allah, ini sebab Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian. Jika kalian ingin agar Allah mengampuni kalian, jika ingin, maka solusinya adalah maafkanlah dia. Berkaitan dengan masalah maaf, maka di sini digunakan wal ya'fu wal yasfahu, dan jika dikumpulkan antara ya'fu dan yasfahu, maka al-afu itu artinya adalah maaf secara lahiriah, sedangkan yasfahu itu maaf secara batiniah. Karena boleh jadi orang itu memaafkan lahiriah namun batinnya tidak memaafkan. Ya, dia bisa senyum sama orang tersebut namun jengkel tetap tidak hilang, noda hitam tetap tidak bisa dia hilangkan, dia tetap gimana dengan orang tersebut. Maka dia cuma memaafkan secara lahiriah, kemudian secara lahiriah maka dia bersikap biasa normal sebagaimana sebelumnya. Namun wal yasfahu, nah ini tidak, itu menghilangkan ganjalan di hati. Hilangkan ganjalan di hati, maka secara lahiriah baik seperti semula dan hatinya pun bersih dari ganjalan. Kemudian hiyalun nisa, ini kalau diterjemahkan biasa kita terjemahkan dengan tipu daya perempuan. Namun yang dimaksud dengan tipu daya atau hiyal di sini adalah menampakkan sesuatu yang tidak sebenarnya. Ya, maka perempuan itu punya hobi, punya kesukaan menampakkan sesuatu yang tidak sebenarnya. Dan ini wajib untuk disadari oleh seorang suami. Yambari ayatafattan ar-rajul, maka hendaknya seorang suami itu yatafattan, itu menyadari bahasanya wanita itu dhawati hiyalin, itu punya sifat suka hiyal, menampakkan sesuatu yang tidak sebenarnya, boleh jadi positif dan boleh jadi negatif. Semata-mata hiyal di sini tidak bernilai negatif, namun hiyal di sini bersifat netral, bisa positif, bisa negatif. Apa hiyal yang dimaksudkan di sini? Di sini telah dijelaskan. Faqat tudhiru amran wa tufi amran akhar turiduhu. Yang dimaksud dengan hiyal an-nisa itu artinya wanita itu punya kesukaan menampakkan sesuatu dan dia menyembunyikan sesuatu yang lain dan itu yang dia inginkan. Wahada, dan sifat ini meskipun juga ada pada laki-laki, meskipun juga ada pada laki-laki, akan tetapi ananisa lahunal qistul akbar min dalik, namun lebih banyak perempuan, namun sifat tersebut lebih dominan pada para, pada perempuan. Waqataf alu almar'atu fi'lan khata'an. Oleh karena itu, maka ini contoh hiyal yang jelek. Maka terkadang seorang perempuan itu melakukan satu hal yang, perbuatan yang keliru, namun dia lekatkan perbuatan keliru tersebut pada orang lain. Contohnya, wahadha yathar, dan akan nampak secara jelas pada tindakan imra'atul aziz, yang dalam berita Israiliyat disebut Zulaikha. Maka Allah Ta'ala firmankan, وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا, maka menggoda Yusuf perempuan yang Yusuf itu tinggal di rumahnya. Perempuan tersebut menggoda an-nafsihi, meminta dirinya Yusuf. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ, dan dia gembok, perempuan tersebut menggembok semua pintu-pintu dan juga jendela. Waqala, dan dia berkata kepada Yusuf, hai hatalak, mari kesini. Maka Yusuf menolak dengan mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, inna rabbi, sesungguhnya tuanku. Yang dimaksud dengan rabbi di sini adalah al-aziz, sesungguhnya tuanku, karena Yusuf statusnya budak di rumah itu. Inna rabbi ahsana mathwaya, sesungguhnya tuanku telah memberikan tempat yang baik untukku. Jika dia telah memperlakukan aku dengan baik, memberi aku tempat yang baik, kok kemudian aku kemudian menerima ajaanmu, ya, maka aku khianat, zalim dengan orang yang berbuat baik. Innahu la yuflihu dhalimun, sungguh tidaklah beruntung orang-orang yang zalim. Maka yang dimaksud dengan orang yang zalim di sini adalah orang yang tidak tahu terima kasih, orang yang tidak tahu balas budi. Maka orang yang tidak tahu terima kasih, orang yang tidak tahu balas budi, ini disebut dalam ayat ini sebagai orang yang zalim. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbih, dan sungguh perempuan itu berkinan dengan Yusuf dan Yusuf pun berkinan dengannya, seandainya tidak bukan karena Yusuf melihat tanda dari Rabb-nya. Maka di antara tafsiran yang terbaik untuk kalimat ini adalah Yusuf tidak berkeinginan. Karena Yusuf berkeinginan dengannya seandainya dia tidak melihat tanda Rabb-nya, namun realitanya dia melihat tanda Rabb-nya, maka dia tidak punya keinginan. Ya, misalnya kita katakan Yusuf akan pergi keluar rumah jika tidak hujan. Ya, nyatanya hujan, maka tidak keluar rumah. Yusuf berkeinginan dengannya seandainya dia tidak melihat tanda Rabb-nya. Realitanya dia melihat tanda Rabb-nya, berarti ya, dia tidak berkeinginan. Dan yang dimaksud dengan burhana Rabbihi ya, adalah cahaya iman yang ada di hati Yusuf. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami palingkan dari Yusuf kejelekan dan perbuatan keji. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang pilihan. Wastabaqa artinya dan keduanya dulu-duluan al-baba menuju pintu. Waqaddat qamisahu min tuburin. Maka perempuan tersebut merobek bajunya Yusuf dari belakang. Maka sejak masa Nabi Yusuf itu sudah ada qamis, sudah ada baju atau sejenis hem, sudah manusia sudah mengenalnya. Wa alfaya, dan keduanya menjumpai, maknanya wajada, keduanya menjumpai sayyidaha, artinya zaujaha, ladal bab, di dekat pintu, di depan pintu. Maka dalam hadis, dalam ayat ini Allah menyebut suami dengan sebutan sayyid. Ya, maka hal ini mengisyaratkan bahwasannya suami adalah pemimpin bagi istrinya. Dan sayyid itu seakan-akan bahasa bahasa perbudakan. Ada sayyid, ada budak. Oleh karena itu di hadis yang lewat telah kita baca, Nabi katakan bahasanya pernikahan itu bagaikan perbudakan. Dalam artian suami itu punya hak yang banyak. Allah berikan badannya hak yang banyak. Yang seandainya suami ini menjatuhkan talak, maka jatuhlah talak. Maka kemudian ada di sini kita jumpai hiyal. Hiyalnya di kalimat ini. Qalat, ini kalimat hiyalnya. Ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayusjana au adabun alim. Tidaklah balasan orang yang ingin berbuat jelek kepada istrimu kecuali dipenjara atau disiksa dengan siksaan yang pedih. Nah, ini kalimat hiyalnya, menampakkan sesuatu berbeda dengan kenyataannya. Namun ini hiyal negatif. Kemudian contoh hiyal yang lain diriatkan oleh Al-Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi maradhihi, saat sakitnya yang mengantarkan beliau pada kematian, Nabi mengatakan pada istrinya Aisyah, muru Abu Bakrin yusalli binnas, perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam, memimpin salat. Maka Aisyah mengatakan, sesungguhnya Abu Bakar jika berdiri di tempatmu, yaitu jadi imam, maka dia tidak akan bisa mendengarkan, memperdengarkan bacaan kepada makmum minabuka, karena setiap kali dia membaca Al-Quran dalam sholat, Abu Bakar itu menangis. Famur Umar falyusalli linnas, maka mintalah Umar saja yang supaya jadi imam. Faqalat Aisyah, kultu li Hafsah, aku berkata kepada Hafsah, kulilahu, katakan kepada Nabi, bahasanya Abu Bakar jika berdiri di tempat wahai Nabi menggantikanmu, dia tidak akan memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada jamaah, kepada makmum minal buka, karena menangis. Maka mintalah agar Umar saja yang jadi imam. Maka Hafsah pun sama mengucapkan apa yang diminta oleh Aisyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mah inna kunna la antunna suwahibu Yusuf. Ya, maka sungguh kalian adalah sebagaimana kawannya Yusuf, kawannya Nabi Yusuf. Mur Abu Bakr fal yusalli linnas, maka perintahkanlah Abu Bakar untuk jadi imam. Faqalat Hafsah li Aisyata, maka Hafsah berkata kepada Aisyah, makuntu li usiba minki khairan, tidaklah aku mendapatkan kebaikan gara-gara dirimu, ya, namun malah dapat celaan dari Nabi. Kemudian penulis Syaikh Mustafa Al-Adawi Hafizahullah Ta'ala mengatakan, dan sisi kesamaan yattadih yang dengannya jelas tentang apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha idh qalat, adalah ketika Aisyah menjelaskan hal ini sebagaimana dalam ketika Aisyah menjelaskan hal di atas, dia mengatakan laqad raja'tu Rasulullah, aku membantah Rasulullah, Rasul minta supaya aku nyuruh Abu Bakar namun aku membantahnya. Fidzalika, dalam hal tersebut, wa mahamalani ala kathrati muraja'atihi, dan tidak ada yang mendorongku untuk banyak berulang kali membantah beliau, illa annahu lam yaqa' fi qalbi, ini tidak ada yang mendorongku kecuali faktor ini, yaitu lam yaqa', tidaklah terbetik dalam hatiku, ayuhiba annasu ba'dahu rajulan, ini bahasanya manusia akan mencintai ba'dahu, setelah wafatnya Nabi, tidak seorang yang menggantikan Nabi abadan sama sekali. Maka tidaklah terbetik dalam hatiku bahasanya seorang pengganti Nabi itu akan dicintai oleh jamaahnya, dicintai oleh manusia. Walakuntu ara atau walakuntu ura annahu lan yakum ahadun makamahu, dan tidaklah aku berpandangan, dan tidaklah aku berpandangan annahu lan yakuma ahadun, tidak ada seorang yang yakuma makoma menggantikan posisi Nabi, illa tasya'aman nasu bihi, kecuali manusia akan, orang-orang akan beranggapan sial dengannya. Fa'aratu ayya'dila dalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Bakrin, maka aku fa'aradtu, maka aku ingin ayadila, agar Nabi, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayadila, berpaling dari Abu Bakar, biar yang lain saja. Di mana di sini letak hialnya? Letak hialnya, maka Aisyah ingin mendapatkan penegasan yang tegas dari Nabi kalau beliau itu sangat memang betul-betul menginginkan Abu Bakar sebagai penggantinya, sehingga orang itu tidak punya alasan, sehingga orang-orang tidak ada yang punya alasan, oh Nabi itu nunjuk Abu Bakar karena begini-begini, bukan karena Nabi mencintai Abu Bakar, bukan karena Nabi menginginkan Abu Bakar untuk menjadikan pengganti beliau. Maka yang diinginkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah kalimat tegas dari Nabi, yang ini diketahui oleh semua pihak, diketahui oleh Hafsah, diketahui oleh kemudian beritanya tersebar kalau memang Nabi betul-betul sangat mengharapkan dan menginginkan Abu Bakar sebagai pengganti beliau dalam memimpin sholat. Namun cara yang dilakukan oleh Aisyah adalah menampakkan, wahai Nabi, yang lain saja, yang lain saja. Padahal yang dia inginkan adalah penegasan dari Nabi agar menggarisbawahi harus Abu Bakar. Nah, harus Abu Bakar. Namun caranya dengan, wahai Nabi, Abu Bakar enggak cocok. Nah, Abu Bakar enggak cocok jadi imam. Nah, di sini hialnya. Di sini hialnya. Menampakkan sesuatu berbeda dengan apa yang diinginkan. Yang dinamakan wahai Nabi, Abu Bakar enggak cocok. Yang diinginkan, Nabi menegaskan bahasanya harus Abu Bakar. Yang diinginkan adalah ya, itu harus Abu Bakar, bukan yang lain. Maka di sini letak hialnya. Menampakkan sesuatu berbeda dengan apa yang diinginkan. Kemudian contoh yang ketiga adalah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jika bepergian maka beliau mengundi di antara istrinya. Fatarat al-qur'atu, bahasanya pakai terbang ya. Fatarat al-qur'atu, maka kalau bahasa kita keluar ya. Yang keluar namanya dalam undian tersebut adalah dua istri beliau, Aisyah dan Hafsah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idzakana Nabi laidi, jika di waktu malam saat safar, tentu naik unta sendiri-sendiri, Nabi naik unta sendiri, Aisyah sendiri, Hafsah sendiri. Idzakana Nabi laidi, jika di waktu malam Sarah beliau berjalan bersama Aisyah, yatahaddats sambil ngobrol. Maka Hafsah kemudian mengatakan ala tarkabina alailata ba'iri wa arkabu ba'iri tangdurina wa angduru. Maka Hafsah mengatakan, gimana kalau malam ini engkau naik ontaku dan aku yang naiki ontamu. Tangdurina, engkau bisa melihat aku dan aku bisa melihatmu. Fakolat, maka Aisyah mengatakan, ya enggak apa-apa, bala, ya silahkan. Farokibat, ya, maka ya, Hafsah pun menaiki untanya Aisyah. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila jamali Aisyata, maka ketika malam Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekatkan untanya kepada untanya Aisyah yang tentu wa alaihi Hafsatu, yang isinya adalah Hafsah. Fasallama alaiha, maka Nabi mengucapkan salam ketika mendekat. Nabi mengucapkan salam. Thumma sara, kemudian Nabi terus berjalan hatta nazalu, sampai mereka singgah untuk istirahat. Faftaqadathu Aisyah, maka Aisyah merasa kehilangan Nabi. Falamma nazalu, maka tatkala mereka istirahat, maka mereka ketika mereka singgah untuk beristirahat, maka ja'alat, maka Aisyah pun menjadikan pada dua kakinya baina idkhir, di antara rumputan. Maka kakinya itu dimasukkan di antara rumput-rumputan yang ada di tempat itu. Idkhir maknanya hashish, rumput. Watakul, dan Aisyah mengatakan, ya Rabbi, dia lagi jengkel, dia sedih. Ya Rabbi sallit alayya akroban au hayyatan taldakhuni, wahai Nabi, kirimkan kepadaku kala jengking atau ular yang menggigitku, wala astati'u an akula lahu syai'a, dan aku tidaklah mampu untuk berkata-kata kepada Nabi syai'an sedikit pun. Ya, di catatan kaki wala astati'u, ada tambahan, kirimkanlah ular atau kala jengking untukku menggigitku, taldakhuni menggigitku dan Rasulmu, wala astati'u an akula lahu syai'a, dan aku tidak mampu berkata-kata kepadanya syai'an sedikit pun. Maka di sini ada triknya Hafsah. Di sini ada triknya Hafsah, karena Hafsah pingin malam itu di untanya didekati oleh unta Nabi. Namun Hafsah mengatakan, kita tukaran yuk malam ini, kamu naik untaku, aku naik untamu, ya, nanti kita bisa, aku bisa melihat dirimu dan kau bisa melihat diriku. Namun tujuan dari Hafsah itu bukan untuk lihat-lihatan antara Hafsah dengan Aisyah. Tujuannya Hafsah adalah dia ingin gantianlah sekali-kali malam ini Nabi mendekati untaku. Maka akhirnya Ibu Aisyah jengkel. Dia merasa kemudian kehilangan Nabi, yang biasanya tiap malam ditemani oleh Nabi. Maka malam itu dia berjalan tanpa ditemani oleh Nabi. Ini contoh hial yang tidak bermakna yang positif, namun ada hial dalam makna positif. Waqad takunu al-hilatu fil khair. Namun boleh jadi hialnya perempuan itu adalah satu hal yang bernilai positif. Diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Asma binti Abi Bakar radallahu anha, Asma mengatakan kuntu akhdumu Zubair khidmatal bait. Asma ini menikah dengan Az-Zubair ibn Awam. Dan Asma inilah mengerjakan kegiatan rumah. Aku melayani Zubair khidmatal bait dengan ngurusi kegiatan rumah. Yang masak dan sebagainya. Kemudian dilanjutannya hadis, faja'ani rajulun, ada seorang yang datang kepadaku dan mengatakan, ya Umma Abdillah, wahai ibunya Abdullah, yaitu Abdullah bin Zubair, ini rajulun fakirun, aku adalah orang miskin, aratu an abi fi zilli darika, aku ingin jualan dengan memanfaatkan naungan rumahmu, dengan memanfaatkan bayang-bayang rumahmu. Tentu rumah ketika kena sinar matahari ada bayang-bayang yang seorang itu bisa berteduh di bayang-bayang tersebut. Nah, ini dimanfaatkan. Mungkin jualannya berarti setengah hari ya. Ketika ini boleh jadi misalnya pagi. Pagi berarti ada bayang-bayang di barat. Dia mau jualan di sebelah baratnya rumahnya Asma. Sehingga dia tidak terkena terik sinar matahari sampai siang. Qalat inni in rakhastu laka, maka Asma mengatakan, jika aku izinkan dirimu abada lika Zubair, maka suamiku Zubair menolaknya. Fata'ala fatlub ilayya, maka marilah utlub ilayya, mintakanlah hal tersebut kepadaku dalam keadaan Az-Zubair syahid, dalam keadaan Zubair itu ada di rumah. Maka kata Asma, nanti kalau aku ngizinkan, nanti jangan-jangan suamiku enggak ngizinkan. Nah, karena itu gini, tak ajari cara minta izin yang tepat. Mintalah hal tersebut kepadaku, namun dalam kondisi Zubair itu ada di rumah. Faja'a, maka akhirnya datanglah orang tersebut di waktu yang telah ditentukan oleh Asma. Kemudian dia datang ke tempatnya, ke rumah Asma, dan mengatakan, ya Ummu Abdillah, saya adalah orang miskin, aku ingin jualan di naungan rumahmu, di bayang-bayang rumahmu. Faqalat, maka perkataan Asma menolak. Nah, ini kan hial ini, menolak padahal dia mau mengizinkan. Malah ke bil Madinah ila dari. Memangnya di Madinah ini tidak ada rumah kecuali rumahku? Kemudian di Madinah ini tidak ada rumah yang bisa dimanfaatkan naungannya kecuali rumahku. Kenapa kok harus milih-milih rumahku? Rumah di Madinah banyak sana lo. Yang cari yang lain saja lo. Menolak. Maka Az-Zubair malah menegur Asma. Dan ini yang diharapkan oleh Asma, ditegur oleh Az-Zubair. Malaki antam na'i rajulan fakiran yabi'u. Kenapa engkau larang-larang orang miskin mau jualan? Enggak usah kayak gitu toh, kan? Enggak usah larang-larang orang yang miskin mau jualan ini, enggak minta-minta ini. orang yang baik, beri kemudahan pada orang yang baik. Nah, di sini hialnya di kalimat malaka bil Madinah ila dari. Kenapa kamu harus minta izin ke rumahku? Sana di Madinah ini banyak rumah. Nah, yang ini maknanya adalah melarang orang tersebut untuk jualan di rumahnya. Padahal Asma telah ngomong sama orang itu, saya mau mengizinkan. Namun saya ingin tahu tanggapan Zubair seperti apa. Dia kira-kira setuju ataukah tidak? Maka nampaknya menolak, padahal yang diinginkan adalah adalah menyetujui. Fakana yabi'u, maka orang tersebut pun jualan ila an kasaba, sampai dia bisa mengumpulkan uang. Fabi'tuhu, maka kujual kepadanya, kepada orang tersebut, al-jariyata, kujual kepadanya seorang budak perempuan. Ya, Asma punya budak perempuan, dia jual kepada orang yang tadi jualan di halaman rumahnya. Maka Zubair masuk menemuiku dalam keadaan samanuha, uang hasil penjualan budak tersebut ada di pangkuanku. Yang ini tentu uangnya Asma, karena budak adalah miliknya Asma. Maka Zubair mengatakan habiha li, tolong hibahkan duit itu untukku. Suaminya minta duit sama istrinya, maka minta hibahkanlah uangmu itu untukku. Qalat, maka Asma mengatakan ini kota sodaktu biha, ini sudah aku sedekahkan, ini sudah uang ini semua hasil penjualan budak ini aku telah sedekahkan, aku telah niatkan untuk disedekahkan. Jadi tidak ada kemudian ada bagian-bagian untuk suami itu, tidak. Ini semua sudah aku sedekahkan untuk orang miskin. Maka pelajaran yang maka pelajaran dari hadis ini, maka duit istri adalah duit istri. Duit istri itu duit istri, tidak menjadi duitnya suami. Kalau suami ingin memanfaatkan, dia perlu minta hibahnya istrinya. Adapun duit suami, sebagiannya adalah milik istri. Adalah duit suami, sebagiannya milik istri. Hak nafkah untuk istri. Ya, meskipun kalau hak nafkah itu terpenuhi, ya, kata orang Jawa ada duit lanang. Ada duit memang murni milik suami untuk kebutuhan dan keperluan suami. Maka kalau uang istri itu milik istri. Kalau uang suami itu sebagiannya adalah hak istri. Kemudian pelajaran yang lain yang kita bisa ambil dari hadis ini, bolehnya seorang perempuan itu membelanjakan dan menyalurkan harta pribadinya tanpa izin suaminya. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Maka Asma itu telah berketetapan untuk mensedekahkan, untuk menjual budaknya, demikian juga untuk mensedekahkan, menginfakkan harta uang hasil penjualnya tersebut, dan ini tanpa konsultasi dengan Zubair terlebih dahulu. Zubair sudah terima jadi. Zubair tahunya terima jadi, ini duit ini sudah saya infakkan. Nah, artinya tidak ada pembicaraan terlebih dahulu. Ya, maka di sini dalil bahasanya perempuan itu boleh membelanjakan harta pribadinya tanpa seizin suaminya. Meskipun kita sarankan agar ada pemberitahuan, agar omong-omong supaya tidak ada salah paham. Nah, maka ini contoh khiyal fil khair, khiyal dalam kebaikan. Ya. Oleh karena itu maka maka wanita itu punya sifat dominan, suka hial, menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diinginkan. Oleh karena itu maka suami wajib hati-hati dalam membaca istrinya. Tidak itu tidak atau tidak itu iya. Ya, maka wanita itu bisa jadi mengatakan tidak padahal maknanya iya. Ya. Dan bisa jadi mengatakan iya dan artinya itu tidak. Mengatakan iya, namun maknanya itu tidak. Maka suami yang baik itu harus menyadari hal ini. Istrinya itu adalah wanita yang punya, suka punya hial. Ya. Dia boleh jadi misalnya suaminya ini, misalnya contohnya ngajak istrinya untuk hubungan badan, dia mengatakan tidak. Padahal maksudnya itu iya. Coba dia itu ingin digendong, dia itu ingin dirayu dulu atau ini. Sehingga awalnya dia mengatakan tidak. Padahal maknanya yang dia inginkan itu adalah iya. Dan boleh jadi dia mengatakan iya, namun artinya adalah tidak. Ini uniknya wanita. Ini uniknya wanita. Yang ini yang wajib dipelajari dan ketidakmampuan untuk membaca hal ini itu bisa jadi masalah besar dalam sebuah rumah tangga. Ini, karena suaminya polosan-polosan saja gitu. Iya, ya dianggap iya. Tidak, padahal setelah disikapi iya, jengkel dia. Kenapa? Karena iyanya itu artinya tidak. Gitu. Iya itu artinya dia tidak setuju, namun bilangnya iya. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah tahdzirun linnisa min kufranil asyir, peringatan pada para istri untuk dari satu kejelekan, dari satu keburukan, yaitu kufran, menutup-nutupi kebaikan suami. Asyir artinya suami. Ya, maka idza sadara, jika muncul dari suami sesuatu yang tidak disukai, maka hendaknya, maka tidaklah sepatutnya seorang perempuan itu gara-gara ada hal yang kurang menyenangkan menyebabkan dia kufur dengan kebaikan suaminya, menutup-nutupi kebaikan suaminya, watansa dan lupa dengan segala kebaikan suaminya kepadanya. Dan Nabi SAW mengingatkan dengan asyadda tahdzirin, peringatan yang keras tentang hal ini. Dan Nabi SAW menjelaskan bahasanya kufran al-ashir adalah menutupi kebaikan suami, dan ini khususnya wa kufran al-ihsan, dan menutupi dan melupakan kebaikan orang yang berbuat baik secara umum, baik suami ataupun bukan suami, sababun min asbabi dukhulin nar, ada salah satu sebab masuk neraka. Artinya apa? Dosa besar. Maka tidak tahu terima kasih, lupa dengan kebaikan orang yang berbuat baik, jasa orang yang berjasa dalam hidup kita, menutup-nutupi peran orang lain dalam hidup kita, menutup-nutupi jasa orang lain dalam hidup kita adalah dosa besar. Oleh karena itu maka tidak bersyukur kepada manusia, tidak terima kasih dengan kebaikan manusia, lupa dengan kebaikan orang lain, lupa dengan jasa orang lain, itu dimasukkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di buku beliau Al-Kabair. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab punya buku namanya Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Dan salah satu dosa besar yang salah satu poin yang beliau masukkan dalam buku tersebut adalah tidak berterima kasih kepada manusia. Dan beliau bawakan hadis ini. Ini hadis yang ada di sini yang menunjukkan bahasanya melupakan kebaikan orang lain, menutup-nutupi kebaikan orang lain, baik ini dilakukan oleh perempuan ataupun dilakukan oleh laki-laki, berkaitan dengan rumah tangga ataupun di luar masalah rumah tangga, itu adalah dosa besar. Falamma khusafat asyams, ketika terjadi gerhana matahari di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat mengerjakan salat gerhana. Maka Nabi mengatakan setelah selesai sholat, mungkin dalam khutbah ceramah beliau setelah selesai sholat gerhana, beliau mengatakan ini ra'aitul jannata, tadi saat saya saat aku sholat aku melihat surga atau diperlihatkan surga kepada aku. Fatanawaltu minha ungkudan, maka aku bisa memegang satu tangkai ungkudan, satu tangkai anggur. Walau akhadtuhu, seandainya aku ambil, la akaltu minhuma baqiyati dunya, maka seandainya aku ambil, kalian semua akan bisa memakan anggur surga tadi selama dunia ini masih ada. Maksudnya anggur tersebut begitu diambil satu akan muncul lagi, ambil satu muncul lagi. Dan aku melihat neraka, falam arakal yaum mangdaron, dan aku melihat neraka dan maka tidaklah aku melihat pemandangan neraka sebagaimana hari ini. Qatun, sama sekali belum pernah aku lihat pemandangan yang demikian mengerikan melebihi hari ini. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi melihat neraka dalam beberapa kali kesempatan, dan beliau mengatakan bahwasanya pemandangan neraka saat itu adalah pemandangan yang paling mengerikan selama ini yang beliau saksikan. Wa raaitu aktsaru ahliha an-nisa, dan aku lihat bahwasanya mayoritas penghuni neraka adalah perempuan. Maka sahabat mengatakan, kenapa wahai Rasulullah? Tentu ini bukan tanpa sebab. Bikufrihinna, disebabkan karena mereka ingkar. Ada yang bertanya, yakfurna billahi, apakah karena mereka ingkar kepada Allah? Maka Nabi mengatakan tidak. Yakfurnal ashira, mereka ingkar dengan kebaikan suami. Yakfurnal ihsana, ini suami secara umum. Wayakfurnal ihsana, dan mereka ingkar kepada kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya secara kalau tadi khusus, maaf, yakfurnal ashira, mereka ingkar dengan kebaikan suami secara khusus, dan mereka suka ingkar dengan lupa dengan kebaikan orang yang berbuat baik secara umum. Buktinya, bukti bentuk ingkarnya, lau ahsan, tasa'andia engkau suami berbuat baik kepada istrimu ad-dahra bertahun-tahun lamanya, thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat darimu satu perbuatan yang tidak dia sukai, yang menjengkelkannya, maka dia akan membuat kesimpulan general dengan mengatakan ma ra'aitu minka khairan qattu, wahai suamiku, aku belum pernah melihat sekalipun kebaikanmu kepadaku. Nah, dikatakan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Maka dalam ya tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahasanya mayoritas penghuni surga adalah perempuan, bukan karena maksud melecehkan perempuan dan merendahkan perempuan, namun maksudnya adalah tahdzir, mengingatkan satu bahaya yang ini realitanya ada pada satu kejelekan yang realitanya ada pada banyak perempuan, agar para perempuan itu waspada dan hati-hati menyadari dirinya dan menjaga lisannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahasanya umumnya perempuan ila man rahimallah itu menganut kaidah panas setahun hilang dengan hujan sehari. Maka suami itu berbuat baik kepadanya setahun, kemudian sekali bikin gelo di hati, bikin jengkel, mau itu kemudian dia katakan, kamu belum pernah berbuat baik sekalipun kepadaku. Maka ini kaidah perempuan ilaman rahimallah, meskipun juga banyak laki-laki yang menganutnya, meskipun tidak sedikit laki-laki yang menganut hal ini. Ingkar dan menutupi dan lupa dengan jasa orang yang berjasa. Dulu yang memperkenalkan dia alif ba ta agama ini adalah seorang guru. Nah, setelah dia pinter, dia tutupi gurunya. Oh, itu guru saya itu fulan itu sesat dan seterusnya. Dan dia tidak akui kalau itu gurunya. Maka ini gara-gara ada satu hal yang tidak dia cocoki dari gurunya. Maka ini menyebabkan hilang seluruh kebaikan gurunya. Maka ini mengamalkan kaidah tadi. Panas setahun hilang karena hujan sehari. Yang ini satu hal yang Nabi cela. Ini adalah, karena ini adalah bentuk lupa dengan kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya. Ini. Maka ada, karena di antara bentuk bersyukur kepada manusia adalah ingat kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya, mengakui kebaikan orang yang baik kepadanya, kebaikan orang yang berjasa mengenalkannya kepada Islam, mengenalkannya kepada tauhid, mengenalkannya kepada alibaktanya tauhid, ya. Dulu atau bahkan alibaktanya huruf hijaiyah Al-Quran, tidak boleh dilupakan. Ya. Wajib untuk kemudian diakui dan didoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang punya jasa dalam hidup kita semacam ini. Ya, kemudian di sini Nabi sampaikan bahasanya di antara bentuk mengingkari kebaikan orang yang berbuat baik dan menutupi jasa orang yang berjasa kepada kita adalah dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang general. Ya, maka hati-hati dengan lisan. Maka di antara dosa lisan adalah kalimat-kalimat general, negasi yang general. Ya, bahasa Arabnya an-nafyu al-am, negasi yang general. Ya, maka itu hati-hati, jangan bermudah-mudah untuk memberikan negasi yang general. Ya, berkaitan dengan berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan orang lain, maka terutama kemudian hubungan suami istri, maka janganlah seorang istri itu bermudah-mudah mengeluarkan general, negasi general. Demikian juga seorang suami, seorang istri mengatakan bahasanya dia katakan kepada suaminya, anda ini tidak pernah bantu saya kalau untuk nyeboi anak misalnya. Bilangnya tidak pernah, padahal suaminya pernah lah mungkin 1-2 kali. Nah, namun pernyataannya tidak pernah, tidak pernah gendong anak nangis. Nah, padahal ya pernah mungkin 1-2 kali. Maka hati-hati dengan negasi general. Kalau tidak pernah itu kan negasi general. Namun ketika mau pernyataan, maka buatlah hati-hati. Kalau memang itu sering kali, maka bilanglah sering kali. Jangan tidak pernah. Sering kali anak rewel, dibiarkan saja. Tidak mau digendong, tidak mau didiamkan, malah ditonton. Kalau itu sering kali, maka bilang sering kali. Jangan bilang tidak pernah. Anak nangis, enggak pernah di neng-nengi, enggak pernah di ini, enggak pernah didiamkan, malah ditonton, malah tambah dijiwit, sehingga nangis enggak berhenti, malah tambah nangis. Jangan bilang enggak pernah gitu loh. Namun lebih hendaknya lebih hati-hati dalam berbicara, menggunakan sering kali, bolak-balik atau umumnya atau kalimat-kalimat yang semacam itu. Demikian juga seorang suami ketika jengkel dengan istrinya, kemudian jengkelnya itu diungkapkan dengan kata-kata, hati-hati dengan negasi yang bersifat general. Namun, pilihlah kalimat yang kalau seandainya sering kali, maka katakan itu sering kali. Jangan katakan tidak pernah. Sekalipun belum pernah. Jangan ungkapkan kalimat-kalimat semacam itu. Di samping negasi general ini juga hati-hati dengan negasi general. Itu juga satu adab yang wajib diperhatikan oleh talibul ilmi, para penuntut ilmu. Karena para penuntut ilmu, terutama yang awal-awal belajar, itu punya hobi negasi general. Ketika dia ngobrol dengan kawannya, wah itu enggak ada hadisnya. Nah, tidak ada hadisnya, padahal banyak hadisnya, cuma dia tidak tahu saja. Memangnya sudah baca semua buku, ya, dan hafal semua buku, isi semua buku. Maka keluar negasi general. Ya, maka tindakan semacam ini general, negasi general itu juga harus diwaspadai. Ya, tidak mudah mengatakan tidak ada. Mengatakan tidak ada itu bukan satu hal yang mudah. Tidak ada ulama yang berpendapat demikian. Loh, padahal banyak ulama yang berpendapat demikian. Loh, karena ketidaktahuannya aja kurang dia membaca, akhirnya dia mengeluarkan negasi general. Maka katakanlah sebatas yang saya tahu, sesempit yang saya tahu, dan pengetahuan saya sempit, kan? Bukan sepanjang yang saya tahu, sependek yang saya tahu, karena tidak panjang memang pengetahuannya. Sependek yang saya tahu, karena pengetahuan saya pendek. Sesempit yang saya tahu, karena memang pengetahuannya sempit, bukan luas. Seluas yang saya tahu, lain tentu maknanya. Sesempit yang saya tahu, atau sampai saat ini saya nampaknya lagi belum pernah dapat hadis tentang semacam itu. Jangan tergesa-gesa untuk memberikan negasi general. Perlu penyelidikan yang dalam, studi yang komprehensif untuk kemudian bisa menghasilkan negasi general. Maka negasi general itu satu hal yang patut diwaspadai dalam hubungan suami istri. Demikian juga secara umum agak melebar, negasi general itu satu hal yang juga diwaspadai oleh para penuntut ilmu. Karena negasi general adalah di antara bentuk kesombongan dalam dunia ilmu. Kemudian diatkanlah Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tidaklah seorang perempuan menyakiti suaminya di dunia kecuali istri dari suaminya itu dari huril ain, dari bidadari, akan berkomentar, janganlah engkau menyakitinya. Semoga Allah melaknatmu atau semoga Allah membinasakanmu. Fa inna ma huwa indaka, indaki harusnya. Fa inna ma huwa indaki, sesungguhnya lelaki tersebut bersama mudakhilun sebentar. Yushiku, segera dia akan meninggalkanmu untuk kemudian kumpul dengan kami. Kemudian dari Husain ibn Muhsin, anak amatan lahu, bahasanya bibinya datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena satu keperluan. Akhirnya selesailah beliau dari keperluannya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepadanya, adzatu zaujin anti, apakah engkau telah bersuami? Qalat, maka sang bibi mengatakan, sudah. Maka Nabi bertanya, bagaimana sikapmu kepada suamimu? Maka sang bibi mengatakan, ma'aluhu illa ma'ajastu, ma'aluhu, aku sungguh-sungguh melayani suamiku, menyenangkan suamiku, kecuali hal-hal yang memang aku tidak mampu untuk melakukannya. Dan ini tentu sikap yang tepat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, fangduri aina anti minhu, maka lihatlah bagaimana sikapmu kepada suamimu. Fa innama huwa jannat, jannatuki wa naruki, karena sikapmu kepada suamimu itu akan menentukan posisimu, apakah di surga ataukah di neraka. Artinya di catatan kaki disampaikan maknanya, wallahu a'lam, jika engkau bertakwa kepada Allah dalam bersikap kepada suamimu, maka takwamu kepada Allah dalam masalah menunaikan hak suami adalah sebab engkau masuk surga. Wala aksi kebalikan min dalika, dari hal tersebut, jika anda tidak bertakwa kepada Allah dalam menunaikan hak suami dan tidak menunaikan hak suami sebagaimana mestinya, karena dalika, maka hal tersebut menjadi sebab engkau masuk ke dalam neraka. Di sini dilihatkan Imam Ahmad. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa radana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.